الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدَاعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَادَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَوْ مُسْلِمِينَ هَدِيرٍ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ Pada malam yang berbahagia ini, kita dipertemukan di tempat yang mulia ini di dalam rangka mencapai, mengharapkan kemuliaan pula. Adalah diantara sebab datangnya kemuliaan yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada para hamba-hambanya ialah selalu menjadi hamba yang bertakwa. Semakin tinggi ketakwaan seorang, semakin mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan diantara sebab seorang bisa meraih ketakwaan, dikatakan oleh Talq ibn Hubayb, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawabah. Untuk bisa meraih ketakwaan, ia harus dengan ilmu. Sehingga kata Talq ibn Hubayb rahimahullah, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Engkau menjalankan ketaatan di atas ilmu dari Allah. Tarju sawabah, dan engkau mengharapkan pahalanya. Wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan maksiat dosa. Dan engkau meninggalkan maksiat dosa ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan dosa di atas ilmu dari Allah. Takhafu iqabah, karena takut dengan siksanya. Karena takut dengan siksanya. Demikian Talq ibn Hubayb rahimahullah ketika beliau menasihati kaum muslimin ketika muncul Hajjaj ibn Yusuf, penguasa yang sangat kejam. Putra-putra sahabat banyak yang dibunuh. Nah, sehingga Talak ibn Hubayb menasihati, "Atti'uha bitaqwa." Padamkan fitnah, bara api fitnah tadi dengan takwa. "Atti'uha bitaqwa." Padamkan dengan takwa itu. Lalu beliau mendefinisikan takwa seperti yang saya sebutkan tadi. Engkau menjalankan ketaatan di atas ilmu dari Allah, di atas ilmu dari Allah karena mengharap pahalanya, dan engkau meninggalkan maksiat dosa di atas ilmu dari Allah karena takut dari siksanya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, untuk bisa meraih takwa tidak mungkin tanpa ilmu. Untuk bisa meraih takwa harus mengikuti manhaj jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia orang yang paling bertakwa. Sebagaimana kisah Imam Bukhari dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya datang sebagian sahabat, yas'alu an ibadati nabi. Mereka ingin tahu ibadahnya Nabi. Seperti apa sih ibadah beliau? Yang ditanya istrinya, karena istri paling tahu keadaan suaminya daripada orang lain. Mungkin orang lain mengatakan, "Wah, orangnya bagus sekilas." Tapi kalau tanya istrinya, bagaimana sang laki-laki tersebut? "Wah, bagus." Penilaian yang objektif. Kenapa? Istri tahu 24 jam. Suaminya rajin ibadah atau beler? Siapa yang tahu? Pak RT atau istrinya? Bukan Pak RT ini. Tapi biasanya istrinya. "Oh, istri suami saya rajin ke masjid. Jam 4 sudah bangun. Persiapan sholat subuh." Yang tahu istrinya. Orang lain kadang tidak tahu. Maka sebagian sahabat ingin tahu ibadahnya beliau. Iya. Maka dikatakan, diceritakan oleh Aisyah, tentunya bertanya kepada istri Nabi melalui hijab ya. Kan ayat wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau bertanya kepada istri-istri Nabi sesuatu, tanyakan dari belakang hijab. Di belakang tembok lebih bagus, lebih tebal, lebih selamat. Maka ketika diceritakan ibadahnya Nabi demikian, sahabat ini mengatakan, "Aina nahnu min Rasulillah." Ya, lihat, coba bandingkan ibadahnya kita dengan ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Padahal beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya. Seperti dalam surat Al-Fath, "Inna fatahna 'alaika fathan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Beliau diampuni dosanya. Akhirnya tiga orang sahabat ini salah satu berkata, "Ama ana," ataupun saya, "ushallil lail wala ana," adapun saya akan sholat malam tidak tidur. Sholat malam tidak tidur setiap malam. "Ama ana," adapun saya, "asumu wala uftir," saya siang hari akan puasa tidak berbuka. Ingin melebihi Nabi. "Ama ana," adapun saya yang ketiga mengatakan, "fala tazawwadun nisa," saya tidak akan menikah dengan para wanita. Masya Allah. Demikianlah pemikiran pemikiran orang yang ingin meraih ibadah, semangat ibadah gitu. Jadi semangatnya luar biasa. Ingin sholat malam, bagus apa jelek? Bagus. Ingin saum di siang hari, tidak berbuka. Tidak berbukanya ini jadi jelek. Kalau puasanya bagus. Yang lainnya mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Nabi dari dalam kamar mendengar. Ada orang ngomong kayak gini. Maka beliau keluar. Akuntum takuluna kada wa kada. Apa kalian-kalian yang mengatakan demikian-demikian? Fa wallah inni la akhsyakumullah wa atqakum lah. Demi Allah, saya orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Usholil lail wa ana. Saya salat malam dan saya tidur. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan kaum wanita. Faman rakiba an sunnati falaysa minni. Maka yang tidak suka dengan caraku bukan golonganku. Hadis Bukhari. Para hadirin, dalam hadis ini faedah penting bagi kita bahwa beliau orang yang paling bertakwa. Beliau adalah imam, pemimpin muttaqin, imamul muttaqin, imamnya orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita ingin meraih ketakwaan, haruslah menempuh jalan beliau. Kalau kita ingin meraih ketakwaan, haruslah meraih, meniru cara beliau. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, maka setelah kita mengetahui betapa pentingnya seorang mengenal ilmu, sunnah Nabi SAW, jalan beliau, maka sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang hilang dari kita. Balatul mu'min, yang hilang dari orang mu'min, dia harus dicari. Al-haqqu balatul mu'min. Kebenaran itu yang sesuatu yang kadang hilang dari orang mu'min, yang harus dicari. Itu penting. Maka untuk itulah para hadirin barakallahu fikum, pada malam hari ini sebagai muqaddimah jalsah kita atau ziarah saya ke sini dengan ikhwana kaum muslimin, para hadirin yang kami hormati dan kami cintai, taklim kita penting untuk kita memberikan muqaddimah perkara yang penting tentang ilmu. Yang kita akan pelajari adalah ilmu. Ma huwal ilmu? Jadi sudah kita ketahui, untuk meraih takwa harus memiliki ilmu. Dan ketakwaan yang harus ditempuh ilmu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ma huwal ilmu yang dimaksud? Asy-Syaikh Al-Utsaimin, saya bawakan penjelasan Syaikh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Ilmu. Al-Ilmu istilahan, qala ba'dul ilm, ahlul ilm, wa huwa al-ma'rifah diddul jahl. Sebagian ulama mengatakan yang namanya ilmu adalah ma'rifah, wa huwa diddul jahl, lawannya bodoh. Jadi ilmu adalah mengenal, mengetahui lawan dari bodoh. Wa qala akharun, sebagian ulama yang lain mengatakan min ahli al-ilm. Ya. Walladhi yu'ya'nina huwa ilmu syar'i. Dan itu makna ilmu. Dan yang dimaukan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ini yang kedua. Yang dimaukan dalam bab ini ialah ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Wal murad bihi. Yang diinginkan dengan ilmu syar'i, ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Kata Syekh Al-Utsaimin, ilmu yang dimaksud ilmu syar'i adalah ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Ilmu yang Allah Ta'ala turunkan atas Rasulnya. Apa yang dimaksud dari ilmu yang Allah turunkan? Minal bayyinati wal huda. Minal bayyinat berupa penjelasan-penjelasan. Bayyinat, penjelasan-penjelasan. Wal huda, dan petunjuk-petunjuk. Saya ulangi bahwa ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, dan yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu yang Allah Ta'ala turunkan atas Rasulnya. Minal bayyinati wal huda, berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ilmu yang menghantarkan kepada takwa. Ini ilmu yang menghantarkan kepada takwa. Maka sungguh, ketika orang ingin meraih ketakwaan, sementara tidak mau belajar, duduk di majlis ilmu, ingin dibimbing dengan ilmu, tidak mau bersungguh-sungguh mencari penjelasan-penjelasan tentang agamanya, sulit bagi dia meraih ketakwaan. Sekalipun dia bersemangat ibadah, bukankah khawarij? Khawarij, semangatnya luar biasa. Tetapi ketika mereka melakukan kejahatan, tidak ada satupun sahabat yang ikut bergabung dengan mereka. Ya. Ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun sahabat bersama mereka. Artinya tidak ada satu ulama pun. Lihat, kalau sudah tidak ada ulama, benar-benar aksi-aksinya menjadikan sebab datangnya bala. Maka kita, Yuhannas, hendaklah selalu mendekatkan diri kepada ilmu, majlis ilmu, duduk di dalam majlis ilmu yang dibacakan di sana kitab yang bersumber dari pemahaman para sahabat, para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kembali kepada ucapan muallif, yang dimaksud dengan ilmu, ilmu syar'i, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa penjelasan dan petunjuk. Dan ilmu ini juga disebut ilmu al-wahyi. Kata Syekh Utsaimin, ilmu itu wa huwa ilmul wahyi. Ilmu wahyu. Ilmu syar'i itu juga disebut dengan ilmu wahyu. Siapa yang dapat wahyu? Rasulullah SAW. Kita tidak bisa dapat wahyu karena kenabian sudah tutup. Tidak ada lagi Rasul. Iya. Kalau ada orang semedi ingin dapat ilmu, ilmu laduni, ilmu tanpa guru, tirakat, puasa 40 hari, makannya buah-buahan, airnya petak, air petak, air bening. Iya. Kalau malam melek, kalau siang merem, boyok lelawar. Katanya dia dapat ilmu laduni, ilmu tanpa apa? Guru. Ilmu tanpa guru, dapat wahyu. Dapat wahyu atau ilham atau apa lagi, bisikan, entah ilham, bisikan, wahyu, itu semuanya tidak boleh disandarkan. Berkata hatiku, jadi ilmunya berdasar berkata hatiku. Ya kalau hatinya benar, karena hati itu kan ada yang baik ada yang jelek. Sehingga sungguh wahyu itu hanya diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya saja. Sehingga kalau kita ingin belajar ilmu wahyu, duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah sekarang banyak rekaman membantu mendengarkan uraian ilmu Al-Quran dan Sunnah melalui para asatidah Ahlus Sunnah yang syekh, yang benar-benar membawakan manhaj Ahlus Sunnah. Alhamdulillah, ini nikmah minallah. Para hadirin, itulah yang dimaksud ilmu yang dipuji oleh Allah Ta'ala pemiliknya. Bukan ilmu yang dimaksud di sini ilmu dunia. Iya. Kenapa? Sebab para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka wafat tidaklah mewariskan ilmu perindustrian. Tidak. Pertanian, tidak. Tapi kata Nabi, wa in innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sungguhnya para nabi-nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham. Kalau di Indonesia rupiah. Di sana uang emas, uang perak. Tetapi warasu al-ilma. Tapi para nabi itu mewariskan berupa apa? Ilmu. Apa ilmu yang dimaksud? Itu tadi. Ilmu wahyu. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa bayyinati wal huda. Itu yang dimaksud warisannya. Makanya kata Nabi SAW, faman akhadahu faqad akhadha bihaudin wafirin. Yang mau mengambil ilmu dapat keuntungan paling banyak. Keuntungan paling besar. Keuntungannya sangat besar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Ilm wa Tirmidzi dalam Kitab Al-Ilm. Barakallahu fik. Jadi ilmu yang kita pelajari Quran, Sunnah, manhaj ini adalah warisannya Nabi. Kita bukan putranya Nabi ya. Yang namanya waris, mewarisi itu ada hubungan apa? Hubungan sangat dekat. Bapak mati, meninggalkan istri dan anak. Harta setelah dibagi, setelah dikurangi wasiatnya, utang-utangnya, sisanya jadi harta waris. Jatuhnya kepada siapa? Ahli waris. Karena ada hubungan dekat tadi, anaknya atau istrinya. Kita bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan anaknya, tapi bisa dapat warisan. Kalau ada orang yang dapat warisan, kira-kira milih yang banyak apa sedikit? Jujur. Wong sing ora oleh kepengin oleh, Bro. Fakuliake. Oh, itu bukan ahli waris, cucu. Padahal ada anak tertutup, Mas. Itu aja kepengin dapat. Itu kalau warisannya apa? Dunia. Tapi kalau warisan ilmu, walaupun bapaknya alim, belum tentu anaknya tergugah kepengin. Aku pengen kaya abiku ngerti syariat. Kadang malah yang lain dia. Itulah ya, sesungguhnya ilmu taufik minallah. Maka jangan kecil hati. Mungkin bapak kita bukan orang alim, ibu kita bukan orang alim, saya orang kampung pun. Tetapi dapat taufik ilmu, Anda akan mulia. Sebab Nabi mengatakan, faqad akhadha bihadhin wa fir, dia telah mengambil bagian yang paling besar. Kembali kepada pelajaran, ilmu yang dimaksud ilmu wahyu, bukan ilmu warisan-warisan seperti perindustrian dan pertanian. Dalilnya dikisahkan dalam hadis sahih Al-Imam Bukhari. Di dalam hadis akhrajahu Muslim, maksud saya di dalam kitab Fadha'il. Dikisahkan di dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya para sahabat setelah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mereka kemudian belajar syariat di hadapan beliau dan kemudian meninggalkan apa itu ilmu talqih. Apa talqih? Talqih yakni mengawinkan kurma, mungkin kurma yang manis dikawinkan dengan kurma yang besar hasilnya, mungkin besar tapi tidak manis, ini manis tapi kecil, diapakan? Di stek atau disilang, disitak ya namanya, stek. Sehingga nanti hasilnya gede, rasanya apa? Manis. Itu ilmu yang dipelajari orang Ansar dan itu yang mereka terus lakukan supaya hasil panen kurmanya bagus. Tetapi setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan cara ini. Akhirnya hasil panennya apa? Anjlok. Mereka pun datang menemui Nabi. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa tadi? Bagaimana men kurmane panennya bagus. Kayak dulu lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum a'lamu bisu'uni dunyakum." Antum, siapa antum? Kalian orang Ansar, para petani-petani itu. Kalian a'lamu itu lebih tahu. Lebih tahu bisu'uni dunyakum, dengan urusan dunia kalian. Hadis Muslim. Kalian lebih tahu urusan apa tadi? Dunia kalian. Bagaimana biar panennya bagus, tidak kena hama, cepat panen, hasilnya menguntungkan. Bagaimana caranya? Antum lebih tahu. Kalau seandainya ilmu tadi, ilmu yang benar-benar dimaksud dan dipuji oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, pasti Nabi orang yang paling tahu. Kalau ilmu itu tadi ilmu yang paling terpuji, bernilai, pasti Nabi orang yang paling tahu. Tapi Nabi tidak tahu. Bisa dipahami? Kalau ilmu tadi ilmu yang paling besar dan paling terpuji di sisi Allah, niscaya Nabi orang yang paling ngerti. Ternyata Nabi tidak tahu. Ya, caranya teh yang bagus, Nabi tidak tahu. Karena itulah barakallahu fikum yang dipuji oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berilmu adalah ilmu syar'i, ilmu yang diamalkan, ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ilmu dunia ada manfaatnya, namun ilmu dunia itu barakallahu fikum, kata Syekh Al-Utsaimin, walakinnaha faidah zatu hajjain. Faidahnya memiliki dua sisi. Maksudnya apa, Pak? Ilmu dunia ada faidahnya, tapi memiliki dua hajjain, dua batasan, dua sisi. Yang pertama, idza a'anat ala ta'atillah wa ala nusri dinillah wa antafa' biha ibadallah fayakunu dhalik khaira wa maslahah. Fakata'amu ta'allumuha wajibah fi ba'dil ahyan. Yang pertama, kalau ilmu dunia tadi apabila bisa menolong, anak menolong untuk mentaati Allah. Ilmu dunia tapi untuk menolong mentaati Allah. Wa ala nusri dinillah, dan untuk membela agama Allah. Membantu mentaati Allah, bisa untuk memenangkan agama Allah. Wa antafa'a biha ibadullah, dan hamba Allah bisa mengambil manfaatnya. Fayakun khaira, maka ilmu itu bagus. Baru dikatakan khair, bagus ilmu itu. Wa maslahah, dan ada maslahatnya. Iya. Ini kalau ilmu itu membantu kita taat kepada Allah, bisa untuk membela agama Allah, dan bisa diambil manfaatnya oleh hamba-hamba Allah. Tayyib, itu bisa menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Bagi orang yang berilmu itu ada kemaslahatannya. Kadang menjadi wajib pada keadaan tertentu. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian menghadapi musuh semampu kalian dari kekuatan. Wa min ribatil khayr, dan dari mengikat kuda, yakni cara naik kuda, naik kendaraan memerangi musuh. Belajar naik kuda untuk menyerang musuh, ini bermanfaat. Barakallahu fikum, baru itu ada manfaatnya. Dan ini barakallahu fikum, berarti kalau ilmu tersebut, sisi yang kedua, kalau ilmu tersebut tidak menolong untuk mentaati Allah, tidak untuk membela agama Allah, dan para hamba juga tidak bisa mengambil faidah dari ilmu tersebut, maka ini ilmu yang madarat bagi dia. Jadi lihat keadaan. Sehingga marilah seorang muslim hendaklah dia lebih tamakkut, sungguh-sungguh mempelajari agamanya. Rugi dia kalau tidak belajar syariatnya. Ilmu yang dia miliki dari ilmu dunia, baik, itu sangat terbatas manfaatnya bagi dirinya, atau kadang malah membahayakan bagi dia kalau tidak bisa untuk membantu mentaati Allah. Sehingga dalam hal ini seorang dituntut untuk lebih bersemangat mempelajari syariatnya Allah Azza wa Jalla. Sekarang pasal yang kedua, keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Laqad madahallah, Allah memuji, al-ilma wa ahli, ilmu dan pemiliknya. Allah memuji ilmu dan pemiliknya. Wa hasa ibadahu 'alal ilmi wat tazawwud minhu. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghasung hamba-hambanya untuk menambah ilmu. Iya. Seperti dalam doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Itu sudah apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Tambahkan bagi saya apa? Ilmu. Kata Ibnu Hajar, kenapa Allah memerintahkan Nabi-Nya minta ditambah ilmu, bukan harta dan anak? Kenapa tidak? Ya Allah, tambahkan untuk saya anak, tambahkan untuk saya harta. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan dalil bahwa ilmu lebih utama dari harta. Ilmu itu lebih utama dari harta. Barakallahu fikum. Sehingga kalau setiap hari kita tidak punya tambahan ilmu, merasa rugi enggak, Pak? Kalau sekarang kita ngode sehari enggak dapat tambahan, merasa rugi enggak? Lah, ngode ora tambah. Rugi antum rasanya. Tapi giliran kepada ilmu, enggak ada tambahan sehari saja, rasanya apa? Tidak merasa rugi, biasa-biasa saja. Keliru. Seharusnya kita merasa rugi kalau dalam sehari itu tidak ada tambahan faedah ilmu. Rugi gitu. Maka cari tambahan faedah ilmu. Kalau mencari harta, kadang kita semangat, jangan sampai telat. Absennya saja, absen jam 7. Berangkatnya harus perjalanan setengah jam. Ini harus 15 menit sebelum datang karena mau absen. Pakai jempol atau pakai muka. Terus kalau sampai telat kenapa? Dipotong namanya gajinya. Saya rugi nanti kalau dipotong. Kan begitu. Tetapi kadang kita barakallahu fikum dalam menuntut ilmu, sebulan tidak ngaji rasanya biasa saja. Sebulan tidak tambah, tidak ada tambahan. Coba kalau antum sebulan tidak ngode kayak apa rasanya? Gelisah apa tidak? Gelisah. Demikianlah kata para salaf. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaina lajaladuna bisuyuf. Kalau para raja, putra raja ngerti yang kita rasakan, nikmat ilmu yang kita rasakan, lajaladuna, mereka akan memaksa, menarik, meminta apa yang kita rasakan. Ini para ulama yang tahu nikmatnya ilmu. Para raja dan putra raja kalau ngerti yang kita rasakan, wah, akan datang memaksa, meminta apa yang kita rasakan. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat orang punya ilmu. Itu kata ulama mereka di zaman dulu. Sehingga kata syekh, keutamaan ilmu. Yang berikutnya kata muallif, fal ilmu min afdalil a'mal as-salihah. Ilmu merupakan seutama-utamanya amal soleh. Seutama-utama amal soleh adalah ilmu. Talabul ilm. Setelah fardhu, setelah sholat, puasa yang wajib. Talabul ilm. Wa huwa ajalul ibadat. Ai ibadatu tatawwu. Lebih utama dari ibadah-ibadah yang tatawwu tambahan. Iya. Yang kedua, di samping ilmu adalah ibadah yang paling utama daripada amalan yang sun tatawwu mustahab, juga kata muallif, li'annahu nau'un minal jihad. Belajar ilmu agama juga termasuk jenis jihad. Nak minal jihad, jenis dari jihad. Jadi belajar agama itu nak minal jihad. Kenapa? Fa'ina dinallah azza wa jalla qama bi amrain. Sebab agama Allah tegak dengan dua perkara. Agama-agama ini, agama Allah ini akan tegak dengan dua perkara. Yang pertama, al-ilmu wal-burhanu. Dengan ilmu dan bukti-bukti. Ilmu dan burhan. Burhan itu bukti. Penjelasan. Yang kedua, al-kitalu was-sinan. Dengan kitab dan sinan, dengan senjata. Iya, dengan senjata. Fala budda min hadzain al-amrain, harus dengan dua perkara. Ilmu dan senjata. Jangan tegak. Wala yumkin an yaquma dinallah wa yadhharu illa bihima jami'a. Agama Allah tidak mungkin tampak kecuali dengan itu semuanya. Fal awal muqaddam. Ilmu lebih didahulukan. Wasani ala sani daripada yang kedua. Senjata. Walihada kana nabi la yughayyiru ala qawmin hatta tabluhumu da'wa ila Allah. Wa yakunul ilmu qad sabaqal qital. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW beliau menyebutkan tadi, naam, ketika berdakwah sampaikan ilmu baru dilakukan apa? Menyerang. Kalau sudah mereka sudah selesai. Itu. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah tentang apa yang disebutkan oleh beliau, bahwa agama tegak dengan dua hal, ilmu dan di dalam ucapan Ibnu Qayyim bisilah, yakni bisayfi wassinan, pedang dan tombak. Ini ya sama. Yang pertama lebih didahulukan. Itu akan tegak agamanya. Lihatlah orang-orang yang berjihad tanpa ilmu. Apa yang namanya ISIS. Ya, mereka benar-benar mengatakan jihad tapi di atas kejahilan. Bagaimana tidak? Yang mereka serang adalah pada intinya negeri tauhid. Negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang mereka bunuh bukan musuh-musuh Islam. Bukan Yahud, tapi kaum muslimin. Dan lebih rinci lagi adalah Ahlus Sunnah. Iya. Nah ini kita harus membekali diri dengan ilmu sebelum seorang mengatakan jihad dengan senjatanya. Demikian ucapan Syekh tentang penjelasan keutamaan ilmu. Dan kita lanjutkan lain waktu insyaAllah dari kitabul ilm yang disebutkan oleh beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.